إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya daripada Al-Imam Abu Al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Masih dalam tafsir surah Nuh, kemarin kita masih membahas mengenai sesembahan kaumnya Nabi Nuh yang merupakan pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi, yaitu berhala yang mereka sembah dalam rangka meminta hujan, yaitu Wadda, Suwa', Yahuth, Ya'uq dan Nasr. Ya, wala tadarunna alihatakum wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna Wadda wa la Suwa'a wa la Yahuth wa Ya'uq wa Nasr. Ya. Inilah lima sesembahan mereka, dan kemarin kita sudah membaca satu penafsiran, satu riwayat dari Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, di mana riwayat ini riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang terputus sanadnya, ya, dari Dhahhak dari Ibnu Abbas, karena Dhahhak lam yasma' min Ibnu Abbas. Al-Dhahhak tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Abbas, tidak pernah berguru dari Ibnu Abbas. Tetapi di sini disampaikan yang pertama sebagai penguat dari riwayat sebelumnya, dan untuk memberitahu beberapa sisi kedhaifan, ya, yang terkadang riwayat yang dhaif ini terkadang tersebar di masyarakat, sehingga kita perlu luruskan itu dhaif, yang benar, ya, demikian, ya, yaitu ada yang sahih, ada yang dhaifnya yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, riwayat dari Ibnu Abbas, wulida li Adam 40 waladan, dilahirkan bagi Nabi Adam itu 40 anak. Ya. Aishruna ghulaman wa aishruna jariyatan. 20 anak itu laki-laki, 20 anak itu perempuan. Sampai sini riwayat, ya, bisa diterima. Ya. Fa kana mimman aisha minhum Habil wa Qabil wa Salih wa Abdurrahman. Di antara yang hidup, ya, di antara anaknya Nabi Adam tersebut adalah Habil, Qabil, Salih, Abdurrahman. Nah, pada mulai di sinilah, ya, mulai kelihatan kedhaifan isi daripada riwayat tambahan ini, yaitu Abdurrahman alladhi sammahu, yang dinamakan Abdul Harith, ya, Abdul Harith. Dan nama Abdul Harith perlu kita pahami, ya, perlu kita sampaikan, Al-Harith bukan nama Allah. Al-Harith Ha, ya, alif lam ha, alif ra fa, Al-Harith. Al-Harith ini adalah nama iblis. Ya. nama iblis sebelum diusir dari surga. Ini nama iblis yang sebelum diusir dari surga. Ini namanya adalah Al-Harith. Sehingga di sini seolah-olah Nabi Adam memberikan nama penghambaan kepada iblis. Ya, dan ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin karena Nabi Adam adalah seorang ahlu tauhid, seorang ya muslim. Sehingga tidak mungkin memberikan nama Abdul Harith. Ini tidak mungkin. Pada riwayat yang lain, ya, ini bisa kita katakan ini riwayat Israiliyat, riwayat yang sering disampaikan oleh orang-orang Israel. Jadi kisahnya, ketika Abdurrahman salah satu nama anaknya Nabi Adam, beliau sakit demam. Ya, kemudian iblis mewahyukan atau mewangsitkan kepada Hawa alaihissalam, kalau ingin sembuh dari sakit demam, maka gantilah nama Abdurrahman dengan Abdul Harith. Qaddarallah, Allah beri kesembuhan. Allah berikan kesembuhan. Ini tapi versi yang, ini versi riwayat yang mungkar. Riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang sahih. Ya. Tetapi kenapa perlu disampaikan? Karena di masyarakat terkadang demikian pengamalannya. Ya. Ketika anaknya sakit, kemudian tanya ke orang pinter, atau terdengar wangsit dari bawah kolong, ya, namakanlah runtah atau dan yang lain sebagainya. Kemudian akhirnya digantilah nama yang bagus tersebut menjadi nama yang jelek. Ini terjadi di masyarakat. Ya. Dan rupanya dasar cerita-cerita tersebut adalah kisah-kisah Israiliyat. Ya. Kisah-kisah Israiliyat yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, karena penamaan Abdul Harith ini penamaan syirik, karena penghambaan kepada selain Allah. Bagaimana dengan penamaan Abdul Muttalib? Bukankah Rasulullah memperkenalkan dirinya, ya, ada Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti hambanya Al-Muttalib. Bagaimana ini? Ini pengkhususan. Kenapa dikatakan pengkhususan? Ada sebabnya. Jadi kisahnya, nama Abdul Muttalib, nama bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamid. Syaibatul Hamid nama aslinya. Kemudian beliau ikut pamannya yang bernama Al-Muttalib. Ketika sampai di Mekah, orang-orang Mekah menyangka Syaibatul Hamid ini yang merupakan kakeknya Rasulullah, disangka budaknya Al-Muttalib yang merupakan pamannya Syaibatul Hamid tersendiri. Akhirnya dari kecil sudah dipanggil Abdul Muttalib, akhirnya sampai tua, ya, terkenal menjadi Abdul Muttalib yang artinya budaknya Muttalib. Begitu, budaknya Muttalib. Karena disangka budaknya Al-Muttalib padahal keponakannya. Itulah sejarahnya. Sehingga karena penamaan tersebut bukan maksudnya penghambaan, ya, kepada selain Allah, tetapi yang dimaksud adalah budak. Budak hamba sahaya, tetapi ini gelar sudah terlanjur dikenal. Ya, sehingga dikatakan para ulama ini pengkhususan, karena Rasulullah ketika itu mentakrir, ya, mentakrir itu mensetujui dengan beliau mengucapkan ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ini riwayat Muslim ketika beliau, ya, memperkenalkan dirinya. Ya. Situ paham ini, ya? Ya. Adapun kita tidak boleh menamakan siapapun, ya, dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Abdul Muttalib enggak boleh. Ya, kalau Abu Talib boleh, tapi Abdul Muttalib itu enggak boleh. Khusus kakeknya Rasul. Adapun kita enggak boleh. Atau Abdul Harith enggak boleh. Atau hamba-hamba yang lainnya, misalkan nama Allah yang bukan merupakan nama Allah tapi disangka nama Allah. Misal apa namanya? Qadim, Al-Qadim, Abdul Qadim. Misalkan Al-Qadim bukan nama Allah. Yang nama Allah adalah Al-Awwal wal-Akhir. Ya, nama Al-Qadim ini pertama kali yang memunculkan adalah Abul Hasan Al-Ash'ari. Ya. Ya, yang dalam akidah awamnya disebut Allah wujud kidam baqa. Begitu. Masih ingat, ya? Wa khalal fatu lil hawadithi. Itu adalah akidah mereka, 20 sifat-sifat yang mereka yakini sebagai sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka batas itu yang wajib, adapun yang lain mustahil. Ya. Adapun kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa yang Allah tiadakan dari nama-nama Allah. Ya, demikian menetapkan apa yang Allah Rasul, apa yang Rasulullah tetapkan dan meniadakan apa yang Rasulullah tidak terangkan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kemudian di antara anaknya Nabi Adam adalah Wad. Wa kana Wad yuqalu lahu Syith, dan Wad inilah yang dinamakan atau dikenal dengan Nabi Syith. Nabi Syith adalah nabi setelah Nabi Adam, merupakan putra terakhirnya Nabi Adam kalau disebut dalam riwayat yang lain. Syith inilah yang mewarisi kenabian Adam alaihi salatu wassalam. Yuqalu lahu hibbatullah, dan dinamakan pula hibbatullah, anugerah Allah. Kenapa dinamakan anugerah Allah? Jadi setelah kematian ya salah satu anak Adam yang dibunuh oleh saudaranya, ya kisah Qabil Habil, ya masih ingat ya. Nah, maka setelah meninggal dunia, Allah berikan putra kembali. Nah, putra tersebut akhirnya dijuluki dengan hibbatullah, anugerah Allah. Wa kana ikhwatuhu qad sawwaduhu, dan saudara-saudara yang lainnya telah memuliakannya. Wa wulidalah, dan diberi anugerah bagi beliau, ya, bagi Wadda, yaitu Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr. Jadi cucunya Adam. Atau dalam riwayat lain, Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr adalah putranya Nabi Adam, adiknya Wadda. Ya, jadi memang ada beda-beda riwayat ya, kisah-kisah seperti ini biasanya. Ini sebagaimana diriwayatkan Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana abi qala haddatsana Abu Umar Abu Amr Ad-Dawri qala haddatsani Abu Ismail Al-Mu'addib an Abdullah bin Muslim Ibn Hurmus an Abi Hazrah an Urwah bin Zubair. Dari Urwah bin Zubair beliau mengatakan, ishtaka Adam wa 'indahu banuhu Wad wa Yaghuth wa Suwa' wa Nasr. Nabi Adam alaihi salam ketika mengeluh sakit hendak meninggal dunia, di sisinya itu ada putra-putranya yang bernama Wad, Yahuz, Suwa' dan Nasr. Wa kana Wad akbarahum wa abarrahum, dan Wad merupakan putra tertua dan yang paling solehnya, yang paling baiknya. Jadi dalam riwayat ini justru Wad ini adalah putra tertua persis setelah meninggalnya putranya Nabi Adam yang dibunuh oleh saudaranya. Ya. Ini Wad. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim pula meriwayatkan dalam tafsirnya, bismillah. Haddatsana Ahmad bin Mansur. Qala haddatsana Al-Hasan bin Musa. Qala haddatsana Ya'qub an Abi Al-Mutahhir. Beliau mengatakan Abi Al-Mutahhir, dzukira 'inda Abi Ja'far wa huwa qa'imun yusalli Yazid ibn Mahlab. Diceritakan di sisi Abi Ja'far ketika Abi Ja'far itu sedang salat, yaitu cerita mengenai Yazid ibn Mahlab. Qala falamma intafala min salatihi, ketika Abu Ja'far ini selesai dari salatnya, qala beliau mengatakan, dzakartum Yazid ibn Mahlab. Tadi kalian menyebutkan tentang Yazid ibn Mahlab. Amma innahu kutila fi awwali ardin ubida fiha ghairullah. Sesungguhnya dia meninggal dunia di negeri yang pertama kali di negeri tersebut ya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal di tempat di mana tempat itu dulunya adalah pertama kali kesyirikan terjadi. Pertama kali itu Allah disekutukan itu di bumi tersebut. Tsumma dzakaru, ya, kemudian mereka menjelaskan, menyebutkan rajulan musliman. Ya. Mereka mengisahkan apa sebabnya? Sebab ya ada kesyirikan pertama kali di dunia. Cuma di sini tidak disebutkan tanah apa itu. Negeri apa itu, ya. Intinya diceritakan dulu ada seorang muslim. Kana muhabbaban fi qaumi. Di mana dia muhabbab, dia dianggap habib di kaumnya. Dianggap habib itu artinya dia orang yang dicintai. Falamma mata, ketika orang yang sangat dicintai karena dia seorang muslim yang saleh yang bertakwa, waliyun min auliyaillah, termasuk wali-wali Allah, ketika beliau meninggal dunia, i'taqafu haula qabri, maka murid-muridnya, pengikutnya, mereka berkumpul secara rutin di sekitar kuburannya. Haul, haul qabri, sekitar kuburnya. Masih ingat istilah khol? Ini haul. Haul itu di sekitar. Jadi mengadakan haul masal di kuburannya. Rutin. Fi ardi Babil. Nah, ini disebut yaitu terjadinya di negeri Babilonia. Mungkin dulu pernah baca sejarah negeri Babilonia di mana? Singkat. Babilonia di mana? Ada yang tahu Babilonia? Di Irak. Ya, baina Efrat wa Tigris, di antara sungai Efrat dan Tigris. Ya, jadi ingat Babilonia itu orang-orang Babil itu Irak. Orang Faris itu yang sekarang Iran, ya. Orang Rum itu yang Syria, Urdun, Yordan, Palestine, ya. Orang-orang Mesir yang sekarang Mesir. Orang Maghrib itu orang-orang Maroko, Tunisia, ya. Kalau Habasyah itu Ethiopia, Somali, Sudan. Kalau orang Yaman ya sekarang Yaman, Yaman Utara ataupun Selatan. Ya. Adapun Najd, ya, Najd adalah kalau di Saudi sekarang yang sebelah timurnya, sebelah baratnya yang pegunungannya itu namanya Hijaz. Itu wilayah-wilayah seperti itu kita hafal. Hijaz, Najd, Yaman, Syam, Mesir, Maghrib, Habasyah, Babil, Persia. Nah, itu peradaban kuno, peradaban tertua. Ya, kita harus tahu. Jangankan kita, ya, seorang profesor sejarah dari Amerika yang bernama William Turnett. William Turnett itu dia punya buku yang judulnya The History of Civilization. Ini terjemahkan dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab judulnya Qissatul Hidarah. Ya, sejarah peradaban manusia. Dan ini jadi rujukan di universitas-universitas, dipakai oleh kita, oleh mahasiswa-mahasiswa kaum muslimin yang jurusannya sejarah, dipakai karena kitabnya bagus. Walaupun yang nulis adalah orang kafir, seorang profesor dari Amerika, suami istri yang menyusunnya, William Turnett. Ini banyak menyebutkan di sini sejarah para nabi, para rasul, negeri-negeri Babilonia dan sejarah-sejarah dunia yang lainnya. Ya, penting sejarah itu dijaga. Ya, jangan sampai kita asal usulnya enggak jelas, bahaya. Ya, jangan sampai. Di negeri Babilonia, yaitu orang soleh tersebut, ya, meninggal dunia, kemudian pengikutnya i'tikaf, berkumpul, mengadakan haul qabri, mengadakan haul di kuburannya, yaitu berkumpul di sekitar kuburan untuk mengingat jasa-jasanya, untuk mengenang perjuangannya. Wajaza'u alaih, dan mereka pun begitu menyesali, begitu meratapi, sedih atas kehilangan tokoh yang bertakwa, wali min awliya'illah, ya, tokoh yang sangat menjadi panutan. Seorang yang bertakwa, seorang muslim, ya, seorang yang bertauhid bahkan. Falamma ra'a iblis jaz'ahum, ketika iblis melihat bagaimana ratapan mereka, sedihnya mereka, kehilangan tokoh mereka, tashabbaha fi surati insan, maka iblis dia menjelma menjadi sesosok manusia. Tsumma qala, kemudian iblis mengatakan, inni ara jaz'akum ala hadzal rajul, aku melihat, ya, sedihan, kesedihan kalian atas meninggalnya tokoh besar ini. Fahal lakum an usawwira lakum mislah, maukah kalian aku gambarkan bagi kalian gambar, relief, patung yang serupa dengan dia? Ya, fayakunu fi nadikum fatadkuruna, sehingga gambar tersebut, relief tersebut, patung tersebut bisa dipasang di tempat-tempat yang biasa kalian berkumpul, tempat permusyawarahan, tempat majelis taklim dan seterusnya. Ya, qalu, mereka mengatakan na'am, ya, tentu saja, senang. Fa sawwara lahum mithla, maka iblis pun menggambar orang soleh tadi. Perhatikan di sini, ya. Kenapa gambar-gambar makhluk bernyawa dilarang? Gambar-gambar hewan manusia dilarang? Sebabnya ini. Muncul pertama kali kesyirikan dari gambar. Bukan gambarnya, mohon maaf. Bukan gambarnya orang yang membuka aurat, bukan. Gambarnya orang saleh, taqi, alim, waliyun min auliyaillah. Mohon maaf, bukan gambar-gambar yang seronok, bukan. Tapi gambar orang yang saleh, yang bertakwa, yang dicintai oleh umat karena kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya. Saya masih ingat ya, salah satu dai mengatakan, kenapa kalau pengajian gambarnya harus dipampang gede-gede, ya ustadz, ya buya, ya syekh, ya ini, karena supaya umat mengenal dai-nya, mengenal ulamanya. Apakah alasan ini bisa diterima? La, ikhwana fillah, jazakumullah. Ya, untuk mengenal para ulama, baca biografinya. Para ulama di dalam biografinya, Bidayah wa Nihayah, Siyar A'lamin Nubala, atau kitab-kitab rijal yang lainnya, Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal misalkan, tidak pernah ulama menulis kemudian memampang fotonya. Mengingat adalah diingatkan ilmunya, bukan fotonya. Karena kalau diingatkan fotonya, ilmunya enggak ingat, fotonya yang ingat. Ya. Dan rupanya sebabnya adalah ini. Lalu bagaimana dengan gambar hewan? Kan ada ya, mereka yang menyembah hewan juga. Yang kemarin kita sampaikan, nyembah monyet, ada yang nyembah gajah, ada yang nyembah kera, bahkan nyembah tikus. Ada kuil tikus di India sana. Nyembah tikus. Tikus disembah. Allah, di sini dibunuh, diracun. Ya, kalau lihat racun tikus di Indonesia bisa berabe ini. Ya, karena Tuhannya diracun. Ya. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Ya, demikianlah. Lalu bagaimana, apakah enggak boleh? Ya, kan ulama membahas, ya. Ya. Dibahas artinya kita jangan berlebih-lebihan dalam masalah gambar-gambar seperti itu, karena justru gambarnya orang saleh itu berbahaya. Kalau gambarnya orang biasa enggak terlalu masalah tuh. Gambarnya orang yang bukan tokoh, orang biasa, enggak terlalu masalah. Artinya bahayanya enggak terlalu besar. Ya, bukan hukumnya enggak boleh. Apa bukan hukumnya boleh, tetapi ya mudharatnya tidak terlalu besar. Justru semakin saleh orang tersebut, gambarnya semakin berbahaya. Oleh karena itu Islam ya menutup celah ini. Ini adalah sebuah illat dari sebuah hukum, alasan dari sebuah hukum. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun, ya, orang yang paling dahsyat ya azabnya pada hari kiamat adalah tukang-tukang gambar. Ya, mungkin gambar kita lukis sekarang kita enggak tahu untuk apa. Ratusan tahun kemudian, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Jadi kita sebutuhnya saja gambar. Butuh untuk KTP, butuh untuk paspor, butuh untuk yang semacamnya lah, ya. Kebutuhan-kebutuhannya memang dibutuhkan. Dokumentasi pekerjaan yang memang membutuhkannya, ya itu tidak masalah. Ya, adapun justru gambar-gambar tokoh, gambar-gambar orang saleh, ini berbahaya. Berbahaya. Ya. Karena pertama kali adalah ini terjadinya. Kita lanjutkan. Iblis setelah berhasil membuat gambar-gambar mereka, yang kemudian gambar tersebut ditaruh di tempat berkumpul. Nadihim. Nadihim adalah tempat biasa orang dipanggil berkerumun, kemudian di situ berkumpul membicarakan sebuah hal. Ya, di sini majlis musyawarat lah, atau yang sejenisnya. Ya. Kemudian, وَوَضْرَعُوهُ فِي نَدِهِمْ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَهُ. Mereka pun meletakkan gambar relief orang soleh tadi, diletakkan di posisi yang paling bagus dari tempat-tempat mereka berkumpul. Dan mereka menjadikan waktu-waktu tertentu untuk mengingat, untuk melihat, mengenang jasa-jasanya. فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ ذِكْرِهِ. Maka ketika iblis melihat bagaimana mereka rutin mengadakan tadi yang namanya haul, mengadakan ya tazkirah, Ya, kalau orang sufi itu ada majlis tadhkirah. Tadhkirah itu mengingat kematian aslinya. Tetapi di sini bukan mengingat kematian. Mengingat syekhnya, gurunya. Jadi kalau kita tadhkirah, ada satu kitab karya Imam Qurtubi namanya Tadhkirah fi umuril mauta wa ahwalil akhirah. Tentang hari kiamat. Supaya kita ingat kematian. Nah kalau orang sufi tadhkirahnya bukan begitu. Tadhkirahnya adalah mengingat syekhnya dengan memajang foto syekhnya, gurunya, dipandang. Kemudian dia menangis. Ya. Kemudian dia merasa terenyuh dan khusyuk dalam beribadah. Ya. Maka ketika syaitan melihat demikian, qala, iblis berkata lagi, hal lakum an aj'ala fi manzili kulli rajulin minkum timthalan mithlah wa yaqulu lahu fi baytih fatadkuruna. Halusnya nih iblis nih. Iblis akhirnya mengatakan lagi, maukah aku jadikan, kalau tadi suar, maukah aku jadikan bagi kalian di masing-masing rumah kalian adanya timsal. Timsal sudah relief. Tadi baru gambar. Ini sudah relief, timsal, relief. Sehingga kalau pernah belajar antropologi, saya pernah dulu belajar antropologi akan tahu perkembangan budaya itu, ya. Gambar, ya, gambar lukisan, kemudian relief, kemudian patung. Patung itulah yang akhirnya sampai sekarang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama gambar kemudian menjadi relief dan menjadi patung. Ya, fa yakunu lahu fi baitihi fatadkuruna, akan ditaruh di masing-masing rumahnya, kemudian kalian pun akan bisa mengingat jasa-jasa, bisa mengingat ya nasihat-nasihat, wejangan-wejangan mereka. Qalu na'am, mereka pun mengatakan tentu saja na'am. Qala fa mathala li kulli ahli baitin timsalan mithla, maka iblis membuat timsal, membuat relief dan patung yang masing-masing diberikan kepada satu keluarga supaya ditaruh di rumah-rumah mereka. Fa aqbalu, mereka pun menerimanya. Fa ja'alu yadhkuruna, dan mereka pun akhirnya secara rutin mengingat-ingat, mengumpulkan keluarganya, dikumpulkan ini tokoh, ini guru saya, orang yang taqi, muslim, ya, seorang yang saleh, seorang nasih, seorang ini dan itu, disebutkan jasa-jasanya. Qala wa adraka abna'uhum, maka putra-putra mereka tadi melihat bapaknya demikian. Faja'alu yarawna ma yasna'una bih, dan melihat apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya. Dan mereka pun menirunya. Qala wa tanasalu, dan terus beranak-pinak keturunan dan melihat moyangnya demikian. Terus beranak-pinak melihat bapaknya demikian. Wa dharasa amra dhikrihim, dan kemudian dipelajarilah mengenai kisah-kisah mengenai mereka. Yahu hatta takhadha ilahan ya'budunahu min dunillah, sampai akhirnya di generasi yang keberapanya dijadikanlah patung tadi, gambar tadi, relief tadi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aulada auladihim, dan menjadikan patung-patung tadi sebagai anak-anak Allah. Fakana ya awwalu ma 'ubida min dunillah, dan pertama kali berhala yang disembah selain Allah, as-sanamul ladzi sammuhu wadda, yaitu berhala yang dinamakan wadda. Subhanallah. Ya. Bisa terulang apa tidak? Bisa. Buktinya zaman sekarang masih banyak. Kita enggak usah bicara yang muslim. Kita yang selain muslim. Ya, yang di India. Ya, mereka menyembah gambar, berhala, patung. Ya, mereka ada di rumah-rumahnya masing-masing. Mereka mengingat dulu Brahma, ya. Yang menurut mereka kalau ilmu cok gali cok, katanya Brahma Ibrahim. Menurut ilmu cok gali cok juga, ya apa dewa apa Krishna itu apa, dan sebetulnya dikait-kaitkan. Ya, kita nggak tahu apakah Brahma Ibrahim, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas ikhwan fillah azakumullah, mungkin ya, tokoh-tokoh yang mereka tokohkan bisa jadi itu adalah sebuah fiktif, atau bisa jadi seperti ini. sebuah tokoh yang soleh dulunya, yang bijak, yang ini, yang itu, mungkin, tapi tidak bisa kita pastikan. Ya. Kemudian turun-temurun demikian kisahnya. Meninggal dunia, digambar, akhirnya sedemikian demi demikian rupa, akhirnya menjadi apa? Menjadi sesembahan selain Allah. Dan kalau kita baca referensi, salah satunya disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi, beliau seorang profesor 9 bahasa ya, dari Maroko. Ya. Beliau menerangkan dalam kitabnya Sabilur Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, yaitu dikisahkan di dalam kitab-kitab suci ya, yang disucikan oleh umat-umat beragama, Taurat, Injil, termasuk Weda, Weda dan apa lagi? Tripitaka, Allah Ustaz. Wallahu a'lam, karena syekh kita percaya dengan syekh ini 9 bahasa beliau kuasai, bahkan profesor. Kan beliau menjadi warga kehormatan Jerman. Ya, untuk ketika masih usia muda mengajar, ketika belum mengenal sunnah, beliau sempat jadi warga keistimewaan Jerman mengajar filsafat Jerman. Ya. Dan semua bahasa beliau kuasai. Ya. Beliau mengisahkan di situ nukilan dari kitab Weda ataupun yang lainnya, kisah mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sudah dikisahkan mengenai Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, demikian dan demikian, kisahnya lengkap, panjang lebar. Ya. Yang artinya membuktikan ikhwan fi din azakumullah, kemungkinannya tokoh-tokoh yang mereka tokohkan adalah dulu mungkin orang baik, orang soleh yang belajar dari Nabi, belajar dari orang-orang soleh yang lainnya, mendapatkan informasi bahwasanya ada Nabi akhir zaman. Ya. Bahkan tempat kelahirannya dijelaskan. Cuma akhirnya mereka dipleset-plesetkan dan menjadi sebuah dongeng-dongeng ya, dan kemudian menjadi sebuah perwayangan. Demikian saja. Tetapi intinya yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya adalah apa yang terjadi sekarang. Mereka menyembah gambar, menyembah patung, menyembah relief, menyembah hewan bahkan, karena hewan tersebut dulu adalah hewan peliharanya dewa ini. Kenapa mendewakan sapi? Karena sapinya dulu ditunggangi sama apa tuh lupa ya, kalau yang dulu sering baca wayang mungkin ingat ya. Dan demikian ikhwan fillah nasakumullah, banyak sekali ibrahnya adalah kita bisa lihat zaman sekarang yang menyembah selain Allah seperti itu kejadiannya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa qad adallu katsira, sungguh berhala-berhala tadi telah menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Ya, yakni al-asnam allati takhaduha adallu biha khalqan katsira. Berhala-berhala yang mereka sembah ini telah menyesatkan sekian banyak orang. Menyesatkan sekian banyak makhluk. Wa innahu istamarat ibadatuha fil quruni ila zamanina hadza fil arabi wal ajam wa sa'iri sunufi min bani adam. Subhanallah. Bahkan peribadahan tersebut, peribadahan kepada selain Allah, kepada berhala yang dulunya adalah patungnya, reliefnya atau gambarnya orang saleh, itu diibadai kurun demi kurun sampai zaman kita ini, zamannya Ibnu Katsir, zaman ke-8 Hijriah. Berarti sudah ada Islam kan? Ya, jelas. Fil Arab, baik di tanah Arab wal Ajam, apalagi di tanah Ajam. Wasairi sunufin Bani Adam, dan seluruh dari ras-ras Bani Adam. Kita lihat orang yang menyembah patung di Indonesia ini, ya sama kurang lebihnya. Ya, kalau digali, apa ceritanya? Kenapa? Ya, rupanya yang disembah ini adalah sosok orang soleh, orang baik. Versi mereka. Apa yang mereka namakan dewa-dewa ini sama. Dewa ini kalau sudah tingkatan dianggap seperti anak. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah hendaknya kita bisa memperhatikan sebab-sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Supaya kita tidak mengulang sejarah. Karena ingat, kita mati 60-70 tahun umur umat ini. Tetapi iblis Allah tangguhkan sampai hari kebangkitan. Iblis itu akan memberikan syubhat yang sama. Ilmunya iblis sama untuk menyesatkan manusia. Ya. Waqad qala al-Khalil fi du'aih, dan juga Khalilur Rahman Nabi Ibrahim pernah berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku, jauhkanlah keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka berhala-berhala menyesatkan sekian banyak dari kalangan manusia. Banyak muslim banyak, tetapi yang bukan muslim menyembah berhala lebih banyak kan? Lebih banyak. Allahumma musta'an. Wa qawluhu ta'ala wa la yazidil zalimina illa zalala, dan janganlah engkau tazidil zalimin, tidaklah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Du'aun minhu ala qaumih, ini doanya Nabi Nuh kepada kaumnya. Litamarrudihim, karena penentangan mereka. Wa kufrihim, karena kecongkakan mereka. Wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Wa inadihim, dan permusuhan mereka. Kama da'a Musa ala Fir'aun wa mala'ihi, sebagaimana Musa juga pernah berdoa untuk kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Rabbku, engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya zinata wa amwalan fil hayati dunya, perhiasan dan harta yang melimpah ruah ya di kehidupan dunia. Rabbana liyudhillu an sabilik, wahai Rabbku, ya agar supaya mereka tersesat dari jalanmu. Jadi diberikan harta, diberikan jabatan, kedudukan. Orang-orang kafir tersebut disebut, diberi seperti itu untuk tersesat dari jalan Allah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, ya. Teruslah mereka tenggelam atas harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarabul adzabal alim, sehingga mereka tidak akan beriman kecuali kalau sudah melihat azab yang sangat pedih. Allahumma musta'an. Rupanya orang kafir itu seperti itu, diberi kedudukan, diberi harta, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan memuliakan, untuk semakin menyesatkan mereka dari jalan Allah, semakin mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak akan percaya dengan Islam sampai kematian di hadapannya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Maka Allah berfirman, aku telah kabulkan doa kalian berdua. Doanya Nabi Musa diaminkan dengan Nabi Harun. Aku kabulkan doa kalian berdua. Maka fastaqima, istiqomahlah. Dan janganlah ikuti jalan-jalannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Jangan ikuti jalannya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala wajawazna bani Israil al-bahra. Ya, Allah selamatkan Bani Israil melewati lautan. Ya, kemudian Firaun mengikutinya. Kemudian setelah mengikutinya Bani Israil itu sudah lewat, Fir'aunnya di tengah-tengah. Hatta idza adrakahul gharq, kemudian Allah rapatkan lagi lautan tersebut dan Fir'aun bala tentaranya itu gharq, tenggelam. Qala amang, Fir'aun baru mengatakan, aku beriman. annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali sesembahannya Bani Israel, kecuali Allah, dan aku nyatakan masuk Islam. Maka Allah jawab, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin, baru sekarang kamu taubat, baru sekarang kamu taubat. Maka Allah Subhanahu wa taala ya musnahkan dia, hancurkan dia dalam keadaan dia sudah merusak, baru setelah melihat azab, melihat kematian di hadapannya, dia bertaubat. Fal yauma nunajjika bi badanika fatakuna liman khalfaka ayah wa inna katsira minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sekaranglah kami selamatkan badanmu, ya, untuk supaya menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Dan kebanyakan manusia itu lalai dari ayat-ayat kami. Dan kapan jasadnya Fir'aun diangkat? Baru kemarin, beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ayat ini sudah 1400 tahun yang lalu, jenazahnya baru diangkat. Baru diangkat puluhan tahun yang lalu oleh orang Inggris. Ya, diangkat dari laut apa itu? Laut apa? Laut Merah ya. Ya, diangkat, dan klaim mereka, menurut mereka ini adalah jenazahnya Fir'aun yang masih utuh, kemudian ditaruh di museum di Mesir. Jadi 1400 tahun yang lalu baru sekarang ketemu. Maka falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, maka sekaranglah, subhanallah, terbukti pada abad 20 ini, 1400 tahun berikutnya, terbukti, terangkat jenazahnya Fir'aun untuk menjadi ya peringatan bagi kita, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya, dan benar-benar menjadi tanda orang Islam walaupun belum diketemukan sudah beriman. Ya, makanya orang-orang kafir yang menemukan jenazah tadi kalau enggak beriman ya kebangetan. Ya, sudah Allah buktikan. Disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan kaumnya Nabi Nuh, kesyirikan-kesyirikan mereka, mereka ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah matinya tenggelam, di akhirat masuk neraka. Kalau seorang mukmin tenggelam, syahid. Ya, kemarin seorang yang tenggelam, mati syahid. Ini sudah matinya tenggelam orang kafir, masuk neraka juga. Ya, itu bedanya. Sama-sama tenggelam, satunya mukmin, satunya kafir, beda. Ya. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak akan mendapati dari selain Allah berupa penolong-penolong. Wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, maka Nabi Nuh berdoa, wahai Rabbku, jangan engkau biarkan di atas muka bumi ini ada satu rumah pun yang dimiliki oleh orang-orang kafir kecuali hancur. Innaka in tadharuhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara, karena sesungguhnya engkau ya Allah kalau membiarkan satu rumah masih tersisa, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan tidaklah mereka melahirkan keturunan kecuali keturunan yang jahat, keturunan yang kafir. Ini doa berdasarkan pengalaman 950 tahun. Bayangin sudah berapa itu, anak pinak itu sudah berapa. Jadi sama melahirkannya, ngandungnya sama-sama 9 bulan. Tapi umur mereka sampai 1000 tahun lebih. Makanya satu orang itu bisa mendapati ya anak, cucu, buyut, gentong, siwur, wareng, dan seterusnya. Ya. Sedemikian keturunannya itu bisa mendapati. Ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang masuk rumahku, masuk perahuku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah dosa kaum beriman yang laki-laki dan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan janganlah engkau tambahkan pada orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan, kehancuran. Yaqulu ta'ala, di sini Allah berfirman, mimma khatayahum, ya, wa quri'a khati'atihim, bisa dibaca sebagian qiraah itu mimma khatayahum. Kalau hafaz al-asim yang biasa kita baca mimma khati'atihim, ya, dua bacaan maknanya sama, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka. Ughriqu, mereka ditenggelamkan, ay min kasrati dhunubihim, karena banyaknya dosa mereka. Wa atuwihim, kemaksiatan mereka. Wa israrihim ala kufrihim, dan terus menerus generasi demi generasi berada di atas kekufuran. Wa mukhalafatihim rusulahum, dan menyelisihi perintah-perintah rasulnya. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa udkhilu nara, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ainukilu min tiyaril bihar ila hararatil nar, yaitu mereka dimatikan dalam keadaan tenggelam di banjir yang sangat dingin menuju panasnya api neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak akan mendapati dari selain Allah penolong-penolong. Ay lam yakun lahum mu'in wala muhir wala mujir yunqiduhum min adzabillah, mereka tidak akan mendapati penolong, pembantu, atau yang akan melindungi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaqoulihi ta'ala la 'asimal yawma min amrillahi illa mar rahim. Tidak ada yang bisa melindungi pada hari ini dari perintah Allah untuk memusnahkan mereka kecuali siapa-siapa yang sudah Allah rahmati. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh pun berkata, wahai Rabbku, jangan kau biarkan, ya Allah, di muka bumi ini ada satu rumahmu dari kalangan orang-orang kafir kecuali binasa. La tatruk ala wajhil ardh, jangan kau biarkan, ya Allah, di muka bumi ini minhum ahadan, seorang pun, wala dayyara, tidak satu rumahmu. Ya, wa hadhihi min siyaqit ta'kidin nafi, ini adalah penekanan doa yang merupakan penekanan permohonan dari Nabi Nuh, hancurkan semuanya, ya Allah. Karena kalau tidaklah lahir kecuali keturunan yang kufur, yang jahat. Ya, qala sudi ad-dayyar alladhi yaskunu dar. Dayyar adalah orang-orang yang menghuni rumah. Fastajabullahu lah, maka Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Fa ahlaka jami'a man 'ala wajhil ardi minal kafirin. Maka Allah binasakan seluruh apa yang di atas muka bumi ini dari kalangan orang kafir. Semuanya, termasuk India. Ya, yang kemarin kata orang India, semuanya banjir kecuali Himalaya. Ya, dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, bahwasanya apa yang mereka pengecualikan itu adalah dongeng-dongeng semata, tidak ada berdasar. Karena seluruh, kata Imam Ibnu Katsir, seluruh orang yang beragama, seluruh cerita bahkan dongeng semuanya itu binasa. Tiba-tiba ada orang India, enggak, yang selamat itu adalah Gunung Himalaya, itu tempatnya para dewa lah, semuanya binasa. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, semuanya binasa. Hatta waladi Nuhin lisulbih, sampai putra Nabi Nuh, putra kandungnya, alladhi tazala an abi, yang meninggalkan ayahnya. Nabi Nuh ketika itu mengatakan, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, kemari, naik ke perahu, jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Maka anaknya mengatakan, aku akan naik gunung, ya, supaya aku selamat dari air bah ini, air banjir ini. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh kemudian menjawab, tidak akan ada yang selamat pada hari ini kecuali yang Allah rahmati, yang mau naik ke perahuku. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menelan putranya Nabi Nuh, dan tenggelamnya dia, mati sudah, tenggelam. Ya, inilah wahai kaum muslimin, sampai anaknya Nabi saja, Nabi Nuh, enggak mau ikut dakwahnya, mati, tenggelamkan. Qala Ibnu Abi Hatim menyampaikan sebuah kisah. Quri'a ala Yunus ibn Abdil A'la qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Shabib ibn Sa'id an Abil Jauza an ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law rahimallahu min qaumi Nuh ahadan la rahima imra'atan lamma ra'at al-ma." Kalaulah Allah ketika itu merahmati kaumnya Nabi Nuh, masih memberikan uzur kepada kaumnya Nabi Nuh, tentunya Allah akan merahmati seorang wanita. Ya. Ketika dia melihat banjir sudah mulai meninggi, hamalat waladaha, dia gendong anaknya, summa salahatil jabal, kemudian dia sambil menggendong anaknya, dia naik gunung. Falamma balaghal ma, ketika dia sudah di puncak gunung, air sudah sampai ke puncak gunung, sa'adat fiman kibihah, kemudian anaknya dinaikkan di atas bahunya. Falamma balaghal man kibah wada'at waladaha ala ra'siha, ketika sudah sampai di punggungnya, anaknya dinaikkan di atas kepalanya. Falamma balaghal ma ra'saha, ketika air sudah sampai menutupi kepalanya, rufi'at waladaha biyadaiha, dia angkat anaknya tinggi-tinggi, tetapi akhirnya tenggelam wanita tersebut dan juga anaknya. Falamma falau rahimallahu minhum ahadan la rahima hadhihi al-mar'ah. Kalaulah Allah akan mengecualikan dan sayang kepada kaumnya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan wanita ini karena menyelamatkan anaknya yang masih kecil, yang notabene-nya belum berdosa kan. Tapi ingat tadi doanya Nabi Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan kecuali keturunan yang jahat, yang kafir, musnahkan semuanya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini hadis gharib rijaluhu thiqat, ya, sahihkan oleh Dzahabi. Wa najjallahu ashabas safinah, maka Allah selamatkan pengikutnya Nabi Nuh yang mau naik ke dalam perahu, alladzina amanu ma'a Nuh, yang mereka beriman bersamaan dengan Nabi Nuh, wa humul ladzi amarahu bihamlihim ma'ah, mereka lah yang diperintahkan untuk dibawa oleh Nabi Nuh bersamanya. Tetapi di dalam sejarah sepakat para ahli sejarah bahwasanya 70 orang yang mengikuti Nabi Nuh ini semuanya tidak memiliki anak sama sekali. Jadi lam yansal, tidak memiliki anak. Jadi kita yang sekarang ini hidup semuanya keturunan Nabi Nuh. Ya, Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Tiga. Ada yang mengatakan anaknya empat, tambah Yam. Sam, Ham, Yafith, Yam. Empat. Ya, ada yang mengatakan demikian. Tetapi yang disepakati itu tiga. Sam, Ham, Yafith. Yang diperselisihkan yang tadi, Yam. Yang Kanaan sudah mati. Ya. Kemudian dari Sam, Abul Arab. Abu Rum, orang Romawi, orang Arab, ini Sam. Kemudian orang Yaman, ini Sam. Kemudian Ham, ini Abu Afrika, orang-orang Afrika itu Ham. Kemudian Yafith, ini orang-orang selain itu. Ya seperti kita inilah, orang-orang timur ya, orang-orang timur kita itu Yafith. Dari keturunan Yafith itulah yang ada Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu dari keturunan Yafith, dan kita masih satu rumpun dengan mereka. Ya, secara rumpun. Dan ulama nasab demikian sepakat. Kemudian qala ta'ala innaka in tadharuhum yudhillu ibadak, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau kalau biarkan mereka masih hidup, mereka akan menyesatkan hamba-Mu. Innaka in abqaita minhum ahadan adallu ibadak, kalau engkau sisakan di antara mereka seorang pun, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-Mu. Ai alladhi alladhi tukhliqum ba'dahum, yaitu yang kau ciptakan setelah mereka disesatkan oleh orang tadi. Wala yalidu illa fajiran kaffara, dan tidaklah mereka melahirkan kecuali orang-orang yang jahat dan kafir. Ai fajiran fil a'mal, yaitu jahat dalam perbuatan, kafirul qalb, kufur dalam hatinya. Wadhalika likhibratihi bihim, itu sesuai dengan pengalaman. Pengalaman yang dilihat 950 tahun berdakwah. Jadi bukan umurnya Nabi Nuh 950 tahun, tapi usia dakwahnya. Adapun usia beliau lebih dari itu. Ada mengatakan 1350, ada mengatakan 1200, ada mengatakan 1500, bahkan 1700. Ya, sesuai dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Fal muhim, intinya yang kita harus yakini adalah ya masa dakwahnya 950 tahun. Ini adalah khibrah beliau, pengetahuan pengalaman beliau. Wa maktai baina adhuhurihim alf sana ila 50 ama, dan Nabi Nuh itu tinggal di tengah-tengah mereka, berdakwah kepada mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Suma qala rabbi ighfirli, setelah itu selesai di azab, maka Nabi Nuh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya, karena kedua orang tuanya Nabi Nuh ya muslim. Karena kurunnya antara Adam dan Nabi Nuh 10 kurun, semuanya muslim. Setelah itulah, setelah Nabi Nuh dan yang bersamanya kaumnya beliau, mulai terjadi kesyirikan. Waliman dakhala baiti mu'mina, yakni masjidi, dan juga ampunilah orang-orang yang masuk rumahku dalam keadaan iman, yaitu masjidku. Wala mani' min hamlil aya 'ala dhahriha wa huwa annahu da'a likulli man dakhala manzilihi wa huwa mu'min. Dan bisa ya, tidak terhalang untuk dibawa ayat ini sesuai dengan zahirnya, yaitu yang masuk ke rumah beliau dalam keadaan beriman. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Haywah qala anba'ana Salim bin Ghilan an al-Walid bin Qais at-Tujini قال أخباره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو أبي الهيثم أن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, لا تذهب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, demikian diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mubarak, dari Haywah, dari Syuraih. Dan berkata Tirmidzi, innama na'arifu min hadal wajh. Kami ketahui sisi hadis ini saja. Tapi hadisnya hasan, intinya janganlah engkau berteman, bersahabat kecuali kepada orang yang beriman. Ingat, bersahabat ya. Bukan masalah muamalah jual beli dagang, sekedar kenal untuk mendakwainya, tetapi yang namanya sahib, bersahabat, ya, bersahabat yang dekat, yang kita menyampaikan permasalahan kita kepadanya, yang dia menyampaikan permasalahannya kepada kita. Wala ya'kul ta'amak illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Dan jangan bertamu kepada rumahmu kecuali orang yang bertakwa, ini maksudnya. Ya. Ini ikhwan fillah azakumullah, bukan berarti kita tidak boleh memberikan makanan kepada orang kafir ya yang membutuhkan, seperti asir, seperti para apa namanya tahanan perang, kita disyariatkan wa asira, kita beri makan kepada mereka. Tetapi makna wala ya'kul ta'amak illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, itu jangan undang tamu ke dalam rumahmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengundang orang di rumah kita, orangnya tidak bertakwa, orangnya jahat, bahaya. Bukan hanya bahaya dicuri, bahaya akan mempengaruhi diri kita dan keluarga kita kepada perkara yang tidak baik. Ya, ngundang orang mabok, ya hancur rumah kita. Ya. Qulhu ta'ala walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Doa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Ini doa seluruh bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wa dzalika ya'umul ahya minhum wal amwat, umum bagi yang hidup ataupun yang mati. Wa li hadza yustahabbu mithlu hadza ad-du'a iqtida bi Nuh. Oleh karena itu disunnahkan untuk kita berdoa seperti ini. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wal mu'minat wa la tazididz dzalimina illa tabara. Ya, demikian doa-doa yang datang dalam riwayat yang masyhur yang disyariatkan. Wala tazidil zalimina illa tabara ay illa halaka. Tidaklah dan janganlah engkau tambahkan kepada orang zalim kecuali tabar, yaitu halak, kebinasaan. Ay illa khasara, kata Mujahid, kecuali kerugian fid dunya wal akhirah. Demikian akhir tafsir surah Nuh. Walillahil hamd wal minnah. Alhamdulillah kita selesaikan tafsir surat Nuh. Ya, setelah berapa kali pertemuan, alhamdulillah satu pelajaran penting ya bagi kisah Nabi Nuh ini adalah kesabaran. Ya, kesabaran dan keberhasilan itu bukan dilihat dari hasil akhir. Artinya bukan dari jumlah. Keberhasilan itu adalah proses yang baik, yang benar, yang sabar, itu adalah hasil yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran bukan diukur dari jumlah banyaknya, tapi kebenaran diukur dengan kesesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, demikian insyaallah pekan depan berarti kita akan ke surah Al-Ma'arij, ya. Surah Al-Ma'arij. Sudah beda tema nanti Al-Ma'arij. Kalau Nabi Nuh, surah Nuh, sebelumnya surah Jin, ini masih tentang keislaman, ya, tentang dakwah. Kalau Al-Ma'arij nanti tentang, ya, tentang hari kiamat dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.